الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab Was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang asbabul irth dan mawani'ul irth. Asbabul irth, sebab-sebab yang menjadi hubungan waris-mewarisi, dan mawani'ul irth, hal-hal yang mencegah seorang dari mendapatkan warisan. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-mas'alah tsalitsah, permasalahan yang ketiga, aqsamul waratha, pembagian harta warisan, pembagian orang-orang yang mereka termasuk dari kalangan ahli waris, al-waratha. Al-waratha itu ala qismain, dhukur wa inath. Ahli waris terbagi menjadi dua bagian, dari kaum lelaki dan dari kaum wanita. Falwarithuna min adh-dhukuri 'asharah, maka yang termasuk ahli waris dari kaum lelaki ada 10 bagian. Maka 10 bagian ini hendaknya dihafal dengan baik. Dengan menghafal 10 bagian ini memudahkan seorang untuk mengetahui siapa yang termasuk ahli waris dari kaum lelaki dan siapa yang tidak termasuk dari ahli waris namun dia dari Dzawul Arham, ada hubungan kekerabatan namun bukan dari ahli waris. Tidak semua yang ada hubungan kerabat antara seseorang dengan si mayit berarti dia menjadi ahli waris. Oleh karena itu, mengetahui 10 perkara ini, 10 poin ini, itu akan memahamkan kepada kita siapa yang termasuk ahli waris dan siapa pula yang mereka meskipun dari kaum lelaki namun tidak termasuk dalam kategori al-warasah. Maka untuk memudahkan hal tersebut, beliau menyebutkan ada 10 poin. Poin yang pertama dan yang kedua, yang termasuk ahli waris dari kaum lelaki, al-ibnu wa ibnuhu wa in nazal. Yang pertama adalah anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki, yakni anak ini yang pertama, yang kedua adalah cucu, cucu laki-laki dari anaknya yang laki-laki. Wa in nazal, dan terus ke bawah, anaknya, anaknya, anaknya, misalnya. Maka ini semua termasuk ahli waris. seterusnya ke bawah yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa anak ke bawah itu termasuk dari arah al-furu', telah kita klasifikasikan yang termasuk kerabat ada dari kalangan al-usul, al-furu' dan al-hawashi. Al-usul ayah, kakek dan seterusnya ke atas, al-furu' anak, cucu ke bawah, al-hawashi menyamping, saudara, paman dan keturunannya. Maka ini yang pertama dan yang kedua, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah jalla wa'ala telah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian dalam pembagian harta warisan, untuk laki-laki mendapatkan bagian dua kali, mendapatkan bagian yang sama dengan dua wanita, berarti satu laki-laki dua banding, dua kali dibandingkan wanita, dua banding satu antara seorang anak laki-laki dan anak wanita. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga dan keempat yang termasuk ahli waris dari kaum lelaki, al-abu wa abuhu wa in ala, al-abu ayah dan ayahnya ayah, wa in ala dan seterusnya ke atas, ayah ayahnya ayah atau kakeknya ayah terus ke atas, ka abil abi wa abil jaddi, seperti ayahnya ayah dan ayahnya kakek. Jadi poin yang ketiga ayah, yang keempat kakek terus ke atas, kakek dari ayah. Ini yang termasuk dari ahli waris dari arah al-usul, yakni ke atas orang tua, dari jalur orang tua. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Dan untuk kedua orang tua, ayah dan ibu, masing-masing dari mereka mendapatkan jatah harta warisan sebesar 1/6 as-sudus dari apa yang dia tinggalkan apabila dia memiliki anak. Apabila si mayit memiliki anak, ini masalah pembagian nanti akan kita bahas. Yang jelas yang terpenting di sini adalah kita mengetahui dahulu bahwa yang termasuk dari ahli waris adalah ayah dan ayahnya ayah seterusnya ke atas, ayah ayahnya ayah. Wal jaddu abun, dan kakek juga kedudukannya seperti ayah yang mendapatkan seperenam. Dalam Al-Qur'an Karim disebutkan as-sudus, wa qad a'tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sudus, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kakek 1/6. Siapa ahli waris? Siapa ahli waris? Tak tahu. Giginya ditutup. Nah. Jangan ngobrol, ya. Taib. Jadi ini sudah 4 poin. Yang kelima dari arah Al-Hawashi. Al-Akh min ayyil jihati kana. Saudara laki-laki dari arah manapun. Dari arah manapun, maksudnya saudara sekandung atau saudara seayah atau saudara seibu. Semuanya termasuk ahli waris. Meskipun masing-masing dari mereka ada hukum-hukum tersendiri. Sawa'un kana syaqiqan akana syaqiqan aw li abin aw li ummin. Apakah saudara itu sekandung dari arah ayah dan ibu, aw li abin atau seayah? Ibu berbeda. Aw li ummin atau saudara seibu. Dari ayah yang berbeda. Mereka semua termasuk ahli waris. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini imru'un halaka laysa lahu waladun. Apabila seseorang meninggal dan dia tidak memiliki anak. Yang dimaksud tidak memiliki anak dan tidak memiliki, nanti akan disebutkan tentang permasalahan al-kalalah, tidak memiliki anak, walahu ukhtun, dan dia memiliki seorang saudara perempuan. Memiliki seorang saudara perempuan. Falaha nisfu ma tarak. Maka saudara perempuan ini mendapatkan setengah dari apa yang dia tinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakun laha waladun. Ini yang menjadi syahid. Wa huwa yarithuha. Dan dia sebagai saudara laki-laki menjadi ahli waris dari saudara perempuannya. Illam yakun laha waladun. Apabila saudara perempuannya tersebut tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan dari pihak furu' sebagai ahli waris. Maka ini dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa saudara termasuk ahli waris. Dan yang dimaksud di sini adalah saudara sekandung dan saudara seayah. Sekandung dan seayah. Wa qala ta'ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun. Apabila seorang lelaki atau seorang wanita yang mewariskan kalalah, yang dimaksud kalalah adalah seorang yang meninggal tidak memiliki kerabat dari al-usul dan tidak pula dari furu', dari ahli waris, tidak punya anak, tidak punya orang tua, semuanya sudah meninggal, ini disebut kalalah. Maka apabila seseorang meninggal lalu dia meninggalkan harta warisan dalam keadaan kalalah, tidak punya keturunan, tidak punya orang tua, semuanya sudah meninggal, walahu akhun au ukhtun, dalam keadaan dia memiliki seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang dimaksud di sini adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Kalau ayat yang pertama, sekandung atau seayah. Ayat yang kedua, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka masing-masing dari mereka mendapatkan bagian seperenam. Masing-masing mendapatkan bagian seperenam. Maka ini menunjukkan dengan dua ayat ini bahwa saudara secara umum termasuk ahli waris. sekandung, seayah dan seibu. Yang keenam, ibnul akh li ghairi ummin. Anak saudara. Ini termasuk ahli waris, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki sekandung atau seayah yang bukan seibu. Adapun anaknya saudara laki-laki seibu tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah. Amma ibnul akh li ummin fala yarith. Adapun anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, maka dia bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Li'annahu min dzawil arham. Karena dia termasuk dari dzawul arham. Yang bukan ahli waris itu disebut dzawul arham, kerabat. Namun bukan ahli waris. Dzawul arham. Ini yang ke-6. Yang ke-7 dan ke-8 masih al-hawashi, al-ammu, paman, wabnul ammi, dan anak paman, min abihi syaqiqan aw li abin. Anak paman dari ayahnya. Anak paman, makanya disebut al-am. Kalau dari arah ibu, paman dari ibu itu namanya al-khal. Dan dia tidak termasuk ke dalam ahli waris. Yang termasuk ahli waris dari paman dari ayah. Dan anaknya. Anaknya paman dari pihak ayah. Yaitu saudaranya ayah. Saudaranya ayah sekandung atau seayah. Saudaranya ayah sekandung atau seayah. Ini termasuk ahli waris. Dan anak laki-lakinya juga termasuk ahli waris. La li ummin, bukan dari paman seibu. Fa innahu min dawil arham. Adapun dari paman ayah seibu itu termasuk dari dawul arham, kerabat yang bukan ahli waris. Yang ke-9, az-zawju, suami. Qawlihi ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Baik, kalian mendapatkan setengah apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Jika istri tidak memiliki keturunan, maka suami termasuk ahli waris. Yang ke-10, al-mu'tiq aw man yahillu mahallahu, yang membebaskan seseorang dari perbudakan atau yang menduduki kedudukannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan pula bahwa di antara sebab seorang mendapatkan warisan adalah yang memerdekakan orang itu dari perbudakan. Ketika orang yang dimerdekakan ini meninggal, maka yang memerdekakan termasuk ahli waris. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Bahwa al-wala' yang dimaksud al-wala di sini adalah memberikan kenikmatan pada seorang dengan membebaskan dia dari perbudakan. Maka itu statusnya luhmatun ka luhmatin nasab. Dia hubungannya seperti hubungan nasab. Hubungannya seperti hubungan nasab. Naam. Mengapa demikian? Sebab kedudukan orang yang memerdekakan seseorang dari perbudakan itu seperti ayah yang dengan sebab ayah lahir seorang anak. Ketika dia berstatus sebagai budak, dia hukumnya seperti ma'dum, seperti tidak ada. Gak ada, karena dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia statusnya seperti harta, harta benda, karena dia dimiliki. Nah, ketika dia dibebaskan dari perbudakan, dia menjadi ada. Yang tadinya tidak ada, karena dia budak, menjadi ada. Ketika dia menjadi seorang yang bebas, merdeka, dia bisa berbuat sekehendaknya. Dia tidak dimiliki oleh seseorang. Maka dia statusnya seperti orang yang baru keluar ke permukaan bumi, yang baru lahir, yang menjadi sebab lahirnya adalah yang memerdekakan dia. Seperti seorang anak yang keluar ke dunia ini, yang menjadi sebab adanya anak tersebut adalah ayahnya. Jadi yang memerdekakan dia dari perbudakan seperti kedudukan ayah. Oleh karena itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Ya, hubungan al-wala' itu seperti hubungan darah daging, hubungan nasab. La yuba'u, sehingga tidak diperbolehkan diperjualbelikan. La yuba'u wa la yuhab, dihibahkan, diperjualbelikan, tidak diperbolehkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqah, sesungguhnya al-wala' itu penisbatannya kepada yang membebaskan dia dari perbudakan. Hadis muttafaqun alaih. Maka ini 10 ahli waris dari pihak lelaki, yang apabila ada salah seorang di antara mereka, maka mereka dimasukkan ke dalam orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Sebelum kita tutup, mungkin diulangi. Abu Zahra, bisa diulangi? 10. 1. Anak. Cucu. Ya, cucu laki-laki maksudnya. Semuanya laki-laki, semuanya pembahasan laki-laki. Tayib. Cucu dari anak laki-laki. Sudah 2 ini. Ayah. Ayahnya ayah dan seterusnya ke atas. Tayib. 5. Saudara laki-laki, sekandung, saya, seibu juga. Baik, 5 sudah. 6. Lupa tidak termasuk ahli waris. Tadi tidak disebut. Abu Fadli, ini sudah 5 tadi ya, sekarang 6. Paman. Ya, paman dari ayah. Sekandung atau seayah. Ya, berarti 6 sudah. 7. Anak laki-laki, paman, sekandung, sesayah. 8. Suami. 9. Yang membebaskan budak. 10. Ada yang terlewat tadi. Hah? 10 apa 10? Anak dari saudara. Anak dari saudara sekandung atas ayah. Nah, jadi intinya ke bawah dulu, anak, cucu, seterusnya, terus ke atas, terus nyamping. Nyamping saudara, paman, anak saudara, anak paman, suami, kemudian al-mu'tiq yang membebaskan dari perbudakan. InsyaAllah besok kita murojaah lagi. Sampai di sini insyaAllah. Akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Hafizakumullah.